menyimpan cinta. Aku resah, harus ku berbuat apa? Ingin hati dari kisah ini dan mencoba melupakan dirimu, namun nyatanya ku tak bisa terima. Jangan pergi, ku tak ingin semua ini berakhir hanya karena keadaanku. Keadaanku, kau datang, mengapa terlambat?